Seneng wae kidaku. bebesan wong sugihku. Iya luwi seneng pisan ya bagi kita mah. Seneng sote garis sian mah. Tambah beli wero. Apa apa? Dargah medit. Ya medit ya indah. Kamar sugih nih kan. Oh rewel. Rewel endah. Kadar dikala dewek. Aduh, sudah kayak brebel betah. Remos sang kemis sudah. Dasar sampel, sampel mau wong usik. Arep menggapai ning kemauane wong enom. Indah temen kang, ari bocah kada demen main dah. Arep babi apa, ha? Yoyone arep dadak napa? Sebab dari aku lho. Wah, belawat. Tukang pasuan, haline bawa. Anaknya kan juga dagangan, tidak kan? Lagi sembarangan. Ya, durung tentu. Durung tentu. Wong dewesan sugihku paribasan kayu mati meremet ning kayu urip bok bae kita bisa sambung sinambung mbok kok kita mau setuju lapas sing dingine to wong sugih dhewe matur wong blarak soten gare sampean kang aja lho ngalang-alangi kemauane wong enom sejen wong jaman pengen karo wong jaman sekin sejen pengen tak kita lagi enom lagi masih bocah nurut ning omongane wong tua jaman sakinah kebalik kita sih gak di wong tua aku dinuruti wong enam sampe nak harga lang nak bae indah temen kader kebucalan nak harga lor harga itu sing penting gak suka sampe dahar dahar ke dunia hari wong war kumau mbak kumani wong sugi dok utuh gue ranjang dari jaman sekin mesin anak-anak ketulisannya keranjang yang apa anak kira-kira iya kan hari anaknya dari aja demen mako gak ditokok nak kok gak bisa petak rimang saking sampe marimel sakeme beli kita mau bisa tojo sira elingan beli lagi minggu akan ayo sampe minggu iku ya akan pada bayat pun ya iya beli kita juga ngomong ku minggu akan setan ya sira. Bisa kajar sampean sira mengalih akan bayan aku bilang aku tak efek sira ah elingan beli yoyo kesuali blok lepet kegebur nih balongnya ku mendriah halo Daria iya dar Daria Jaya bekomon ah. Sampai emang inget nah baik kaya tembok gambar kok si balik biang biang biang anak kita kok si ganteng ya kaset ya lencang agak ingin gak kayak kita orang pengen gak wong lamu nyobat kok si ganteng jari orang pengen pokok niru sampean niru kita ya iya niru siapa? Niru kita ya jadi anak siapa? Anak kita gak ada siapa? Lepen oh tak selek sih loh kalau kau membayar kamu nak sedina-dina sotongi wangi kapan nganggur nih rumah yang rusak kamu sirakai yoyo kenapa mak? Arpan angkat mendidang dan rapi tenang pada mingguan mingguan? Ya apa cek? Mingguan cek kang mingguan apa kan? Iya wujuk terus kaya wong pedoan boy wong kudu-kudu wong gedongan biar wong mingguan kudu wong bersugi duit sugi duit tak kudu-kudu gak duit baik ah soalnya kurang gak ada janji kali diin siapa diin diin si bukan di putra dari ya oh dari ya cilik kok dari sing temen aja sila kok dari ya cilik sih ini ke sila sing tega ini cek nih mata ya di harap makanya karbonan berarti Gak kita mau sangit bas ya dong akan milah tu. Pas boy. Tadi harta mangkat sekian nak. Yang mama lagi orang dia duit ini nangi karena liwet pelos gawan dan liwet karo peda. Los. Baba, ba. Liwet karo peda boh aku limangan si wong orang dia duit mak. Anak kira gak pesir di gawan di liwet karo peda. Iya sekali peda. Ije ni balas ribut kampu tidak. Ah, ya wong orang dia duit baik priven baik. Aja ya, saja pesir-pesiran mending. Eka, mana benos? Kulit pasir ka? Mangguli ka? Bahang, bahang. Harapan makan makan kaya apa emang? Atau nuruti bapak nira? Soalnya pak, janji itu utang. Makan janji ditepati berarti bapak be utang. Iya minan ya. Ula kan arep asik. Iya bisa lagi kaya tadi ya, sama asik sote dari siwa. Tapi jari bagi bapak kira aduh yo. Kira kira ada isi isi dah. Kira kira. Mak ya mak ya mak. Iya bisa mas nang. Bisa bang lagi bapak nira. Itu segali gue kayak istak buntel. Apa kaya? Mak ula kan sali pak. Cepi ngelotok wajah mutan dong. Paling serius pijang dia dia tuh. Breben breben aja ngomong bae ngarit tika anggo wedos. Wedos durung mangan sing esuk aja ngacaprak bae. Durung sing wedos ika wetenge durung mangan. Eh ngarit ngarit kok kita sing arep liwat. Lare mana liwat. Liwat durung mangan. Siji, iya. asal muasal sing panganan. Ya nomor loro sing pikiran, nomor telune sing cuaca. Bodoh gak sering bergaulan, no. Ngerti ya, mang? Ya iya. Dari pribenang supaya Mimi waras, mang, agak dianggerakan kayak nah, gini. Tapi beli mungkin, nok. Hari kenang pikiran, mata gak mbokira masuk bidunya. Oh. Kin mengkenen, sebab mbokira asal-muasalnya keseringan sing salah masih lah dewek. Salah kulat. Ya iya. Kulatnya priben sih, mang. Mbokira mau sekaruan kayak konon, sering dimpani barang sing atos-atos. Diuruh baratos, terutama kenteng. Kenteng? Iya, atos kuno nok, nomeroro, lungsu. Lungsu kaman? Sing paling jahat bisa niku nok intip. Iya ma, barangan Mimi kumang doyan bisa nih intip kumang. Oh ya paingan, panganan sing telung perkara iku nok langka dijine. Ibu Daria memerlukan panganan sing ana gijine. Panganan apa mang sing ana gijine kumang? Panganan embok kira ajad pai sing atos-atos. Kudu dipai barang sing empuk. Jadi Mimi panganane kudu dipai sing panganan empuk-empuk mang. Ya iya, bak barang empuk iku kudu ning pikiran nenek bisa empuk, bisa lemas. Duh, konon. Jadi panganan apa sih ngempuk kumang ogle? Dipai weruh ya, mama. Iya, mang, coba, mang. Enak-enak, kek. Ibu Daria cek dicandak, dijagal. Tangannya ditaleni, cangkemnya dianggap enak. Tuli kongkong nangan kabuk. Di, mang ogle si mangsa. Mimi dimpani kabuk. Aduh, usul. Mbok bila ku anggil. Mama, apa, man? Ika. Apa sih? Ika. Ya, ika. Aja wara-wara. Aja wara-wara mama ngomong mengkonon ya, nok. Mama nge. Mama nge. Usuk mono ning rimah ya. Ya, ma. Usau sih, lah. Nasi sering dolang. Ya, wis. Muka mengkonon. Thank you. gembol-gembol gak wani segol ngenteni sampai jam 11. Lamun jam 11 beli teka, terpaksa kita balik malam. Nah, yuk. Nah, mau Glek? Ya. Lagi apa sih aku, yuk? Tadi arep ngendi, kayak wong dinas temen gembal-gembal gawannya apa itu? Nah, arep rilek. Rilek? Rilek siapa? Santai. Ya, santai. Arep ngendi, tas ngendi? Ay, yung mamang uje. Ya, yang mau koniku, aku ngosaki, sabrang. Duduan, sampean dalam koyong-koyongnya itu ntar mini. Sudah kenal aru ntar mini kedi. Demenan kita. Demenannya sih, ya. Mengandel. Mang, pacar kita. Aduh, macam apa dingin sih, ya, nek. Iya, ini ntar mini kudi, ya. Demenannya ini kurang-kurang, sugian, segala-gala, mengkononan. Sirane demen intedingku. Tapi janji ki mang. Dina kien. Dina minggu ki jam 09.00 ketemu ni kene karo kita. Sebab kita bakal dolan ning omahe kan Loli. Penunggu ni kene arep acara hiburan jalan-jalan. Eh, eman-eman. Wis mangsa tak hamene. Apa sih? Lim rungu kabar apa siraku? Bapak Iin Tarmini, anak ke Ibu Daria, tadi spinitan. Bakal bengi Jumak Liwon kebulu minyan. Sing bener mah masa kaya pusaka didodok naning dhuwur bupet. Sing ora macem-macem toli biar arep dikawinaken bakal intarminiku. Hah? Dikawinaken? Iya. Karo sapa bo cantik kaya apa wong e bagus kabeh. Aduh. Apa ngrenyos rupane bo. Dudu wong cilik-cilik. Bandar. Bandar mah ya bakal lakine Iin ku. Bandar apa, Mas? Bandar lemah lantung. Bandar lemah lantung? Sing metu genine, Kak. Pegawai? Ya, iya, pegawai. Pegawai apa? Pegawai tas lima. Salah. Apa? Masa tas lima? Di up, up. Awit di up. Lah, iya. Up, toli. Toli, toli, up. Toli di wasanya ke kanan. Prepet, prepet. Pertamina. Lah iya Pertamina. Jadi Iin harus dikawinakan ke pegawai Pertamina mah. Ya iya. Sudah maning model bayang kono masa diterima ha. Ibu dari awongnya penatik galak. Pengen dicokot cungur ya apa sih. Jadi kita piwin mah. Ibu dari awongnya keceluk muluk. Wongnya mata duitan ngerti. Lah sudah maning mungkin orang biar duit masa diterima ha. Tapi mang kita kejadian mengrasa berjanji karo Iin. Bagai bemah ana sebaya semak. Sacepon tegawa kabe. Siraku, gawani sega apa? Sega. Pusing grembal-grembal ku. Ana lawe beli. Ana. Pak lawe. Wah keda. Iya, siraku yayo. Dia macam temen jenggo-jenggo. Jegawa sega melangwe beli badok. Iya. Jadi kita balik maning tamang. Wis balik maning bae. Wah, jan nom-nom bae kerben. Ente nona iba mang bareng balik ke mana. Tak pengen. Kayo. Apal tipi, apal tipi. Kayo yo sing mau ta, Kak? Sing wingi. Maaf kulae telat ya, Kak. Iin sudah ngapa? Janjinya jam 09.00 sampai jam 10.00 hampir jam 11.00 nemu teka. Jadi bakal lunga tanpa tujuan tertentu dilarang nih wong tua. Selalu dilarang Kang Yoyo. Kok Iin bisa tekanin kene? Minggat. Boten. Bisa nih kula tekanin kene. Cuman alasan Kang Yoyo. Alasan? Demi janji nih kakak. Demi janji. Iya. Alasannya pribadi Iin. Alasannya kulanya pura-pura sakit Kang Yoyo. Pura-pura sakit? Enggi. Padahal? Padahal si kulanya bohongan. Ya Allah. Iya. Payah nak kakak Iin. Uripku kaya kurang bahagia priwen deka Iin. Sebab baru anak kakakku bagian sing demen pirang-pirang ke durang-durang lo demen anak kakak. Iya. Kayaknya demen anak pirang-pirang ya kan. Tapi cinta kakak mau ning Iin. Temenan. Kakak ngapet balik mana Iin? peger sing mau kakang enteni. Ora sangka arep setia ning janji. Mau nesi kakang arep balik lagi. Genta jentuh ngenteni pikir pusing. Kian mengko uwis kawinan mangkat nonton nunggang beca wong loroan. Sekedar surat lan surat, hanya sekedar sambung kabar antara kabar ini. Durung pernah kakang janji loroan, durung pernah kakang ngobrol loroan. Mumpung ana kesempatan ini. Nggih Kang Yoyo. Kanggo mbebuh ngapikiran, mangkat nonton nunggang beca wong loroan. Kakang beli gak duit, kakang gawas sega. Gawas sega? Mesti gak wasa gak ke di Kang Yoyo. Anak yang baby. Apa anak yang waktu dong. Iya ya Kang. Kok bakal kempo? Mangan. Bakal minum? Bakal minum. Minumnya tuku. Lemon bayar Kang ya. Lemon? Iya. Iya. Yuk makan yuk. Yuk. Yuk. Balik ke sepi bayar Kang ya. Kang Yoyo aja watir-watir. Sekian si acara bebas. Beli weru apa nih? Dedek pengadeknya Kang Yoyo beli weru. Weruning aran, beli weruning rupa Kang Yoyo. Oh iya. Jadi Mimi dari aku nih kakangku weruning aran, beli weruning rupa. Beli weruning rupa kan? Oh sih sering. Awas jadiin, bakal demenan Kang Yoyo dipacari jang pule. Kasih cuman omongan dulu kan kakak. Mungkin jari wong-wong ya ini. Mungkin jari wong. Yuk makan yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Yuk. Idi yakin. Lalu lintas Pak. Singu masih rawa warar periksa. Udah si puyeng. Awak ke artis. Wong lagi asui ini kebun sabrang. Terlalu ya. Kurang ajar sir. Siapa sir? Hah? Temu Dandi. Bosen urip ka sir. Ada Mimi kan beli weru nih Kang Yoyo. Oh iya. Ya. pasti beli kita. Thank you. yang sopan. Boten apa-apa sampun kewajiban. Ibu penyakit sejen. Penyakit kula sejen ini pripun sih Pak Dok? Menurut ramalan kula, ayah menurut kir kula, ibu penyakitnya daripada karo batur bu. Pripun penyakit kula Dok? Terserah kang tabu sih jenis penyakit. Nggih, penyakit kula pripun Pak? Penyakitnya ibu alak, dengtek, bludrek, doso, pogal, ora akur karo tangga, apa maning karo bocah pemuda. Penyakit sing blesak ngumpulin yang kita kabe. Ngeruan yang seri temen dokter Pak. Napa bu? Orang ngomongin ngake wong, kok ne wonge ngeruan kita alak, doso, pogal, bludrek. Pak, tambah nana pengen waras kaya bengin. Sanggup bu? Waras pasti. Takon maning Pak penyakit anak kula. Jari berat iku Pak sabenere penyakit apa? Terang aku duka dokter sing sampe jelas. Iya Mimi watir penyakit ora waras. Wong tua sing gawe kawitan bocah sampe rusak jeroan. Penyakit tekanan batin rusak jeroan Pak. Jeroannya belaratan tuh. Apa tobat? Bosok. Bosok Pak. Baingannya lagi kan metuanginnya Pak. Ambune pahit pada dibocak di jeroannya bosok Pak. Bosok Bu. Jadi kone priben Pak anak kita yang berwarasku Pak. Ibu aja lok nangis sebab akibat anak ibu menderita penyakit samono berate. Akibat uang tua kang gawe-kawitan, uang nom kang darma ngelakon ibu. Gawe-kawitan apa sih Pak kulane Pak? Ibu selalu ngarani kebebasan yang anak. Aja maning bergaul kang ora-ora, nonton film ika, jalan-jalan ika. Batur pengantinan pengen supeniran, goli. Apa maning bocah pemuda kang seneng ning anaknya ibu karena durung kerja, karena ora sugi, goli ngadeni. Kok ngadeni uang tua-tua, bay. Akhirnya secara diam-diam tertekan batin bu. Udah ditambahnya priben Pak dirawat dari rumah sakit. Percuma bu. Dukun beli bakal waras bu. Jamu berarti pahit bae bu. Jamu waras apri benang berwaras Pak. Ibu sayang nih anak. Nemen Pak sayangnya. Sanggup nuruti? Sanggup Pak. Bisa waras bocah iku kudu kawin. Kudu kawin? Kudu gage dikawin akan bu. Lamun? Lamun bedi kawin akan minggu mungkin mati. Aduh tobat yang iin. Aduh bocah semen ayu nek. Priben nih maka beli dikawin na minggu kin jadi sirah mati. Boten obat sanes ya bu. Kudu dikawinaken bae. Lah. Nah. Jari Pak Dokter nok tambane mung ilang kawin. Dadi pripe jari Mimi seteruse. Mimi sayang pisan nok anakku siji-siji ne. Aja watir kulawi. Umpama ibu keder pengantin lanang. Iya pandos kulewis tekto laki kabe. Kula bantu bu aja watir aja melang. Sing dimaksud bantu bantu pripun Pak? Pengen pisan bu kulaki dipupu mantu. Dipupu mantu? Tapi maaf semonten kami setuju. Wisno karo Pak Dokter bae sing bis karuan kerjaane tiap bulan terima gaji. Monggami ah ejek kune pengen dipupu mantu ning nimiku nok geleman nok gagian penimbang ladeni sing aran yo jare kumbu ucap melarat ima dokter nok kulane beli sekolah kumi ajak temen cangkeme kagak beli sekolah urip melayune santer. Mong ah bokap Pak Dokter Dwi Rabi mi. Ayah bariga Pak Dokter Dwi Rabi beli je. Jaka meleka. Buh nok cari Mimi kok masih meleka. Geleman nok Mi. Ya wis mi kula nuruti ning Mimi mi. Nurut nok. Aduh Gimi. Sida de mantu dokter gagen nok. Mimi setuju tami. Banyak beri kejagan. dijaga nok lemah. Ya wis Mimi, kula sindir manuruti. Ya si jadi mantu dokter, gage kawin nok aja kongsi kliwat seminggu. Sebab jare pak dokter yang seminggu beli dikawinaken bisa-bisa mati. Ayo pak dok kawin pak. Nggih Bu. Aja kongsi kliwat seminggu. Kaperan si ada mantu sugi dokter bisa mati. Akhirnya kita bisa kawin nih.